Apa hukumnya mengganggu orang sholat? Kurang kerjaan ini orang. Tolong sebutkan dalilnya. Mengganggu kaum muslimin secara umum yang tidak, dalam keadaan tidak sedang mengerjakan sholat pun tidak boleh. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman 'azima wa itsman mubina. Orang-orang yang mendatangkan gangguan kepada kaum mukminin dan mukminat tanpa mereka berbuat kesalahan, mereka telah memikul kedustaan dan dosa yang sangat besar. Maka mengganggu kaum muslimin, merusak fasilitas kaum muslimin, mengganggu aktivitas kaum muslimin adalah perkara yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu para ulama mengharamkan yang namanya al-mudhaharat, demonstrasi, ya karena masalah ini. Di antara dampak negatifnya adalah mendatangkan gangguan kepada kaum muslim itu sendiri. Nah, menghalang-halangi jalannya mereka. Nah, kaum muslimin punya aktivitas melewati jalan itu. Jalan ramai, ditutup oleh mereka. Kenapa? Demo. Lagi bakar ban. Teriak-teriak di tengah jalan menghalangi jalannya kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin akhirnya menggerutu dengan perkara ini. Nah, ini termasuk mendatangkan gangguan pada kaum muslimin. Ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara cabang-cabang keimanan dalam hadis Abi Hurairah, wa imafatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Kan begitu. Nah, termasuk di antara keimanan, cabang-cabang keimanan, ketika di jalan itu ada gangguan yang dikhawatirkan akan memudaratkan kaum muslimin, kita dianjurkan untuk menghilangkan. Lah ini mendatangkan gangguan. Nah, ini secara umum. Lah apalagi kalau dia sedang sholat. Nah, mengganggu karena dia sholat, ini haram, tidak diperbolehkan, sangat besar dosanya.